الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أحبتي في الله وأبنائي طلب رحيمني ورحيمكم الله Insyaallah pada malam ini kita lanjutkan kajian dari kitab Jawami'il Akhbar yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Drahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Kita masih di hadis yang keenam yang beliau sebutkan. Di hadis keenam beliau sebutkan riwayat-riwayat yang di sana terkumpulkan tentang sifat-sifat yang mulia. Beliau membawa riwayat tentang al-Muslim, orang yang Islam. Kemudian siapakah orang yang berhijrah? Siapakah seorang mukmin? Dan siapakah orang yang berjihad? Telah kita bacakan apa yang beliau sebutkan dari penjelasan tentang al-Islam, Muslim. Siapa itu orang Muslim? Beliau sebutkan apa yang Nabi alaihi salatu wasalam katakan. Muslim yaitu orang yang selamat lisannya dan tangannya. Muslim yang lain, seorang Muslim yang mana Muslim lainnya selamat dari kejelekan lisannya dan kejelekan tangannya. Ketika seseorang tidak menghiasi dirinya dengan akhlak karimah, akhlak yang mulia, dia hiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang tercela, perbuatannya mengganggu kaum muslimin yang lain, lisannya kotor, suka menjelekkan kaum muslimin yang lain. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan orang tersebut tidak sempurna keislamannya. Adapun Syekh Utsaimin, beliau bahkan berpendapat orang tersebut bukanlah orang muslim, menunjukkan tentang bahayanya kejelekan lisan, kejelekan perbuatan yang di sana dapat mengganggu kaum muslimin yang lain. Juga pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan siapakah orang yang beriman, mukmin. Beliau sebutkan riwayat tentang orang yang beriman, wal mu'minu man aminahun nasu ala dimaihim wa amwalihim. Orang yang beriman yaitu manusia lainnya selamat, baik itu darah-darah mereka ataupun harta-harta mereka. Kaum muslimin yang lain merasa aman, darah-darah mereka aman, tidak terganggu, ataupun harta-harta mereka. Inilah seorang mukmin. Bahkan seandainya seseorang, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ketika hatinya ada keimanan, atau bahkan hatinya dipenuhi dengan keimanan, maka orang tersebut akan senantiasa menegakkan hak-hak keimanan. Ketika seseorang memiliki keimanan di dalam hatinya, ketika hatinya dipenuhi dengan keimanan, maka dia akan memenuhi hak-hak keimanan. disebutkan oleh Syekh, hak keimanan yang paling utama, yang paling penting, yaitu ri'ayatul amanat, yaitu dengan menjaga amanah, menjadi orang yang dipercaya. Ketika seseorang menghiasi dirinya, ada sifat amanah di dalam dirinya, menunjukkan manusia tersebut ada keimanan di hatinya. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang jauh daripada sifat amanah, bahkan dia tidak memiliki sifat amanah, yang dia miliki yaitu lawan daripada sifat amanah, yaitu khianat, pengkhianat, menunjukkan orang tersebut hatinya tidak ada iman atau kurangnya keimanan. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah rahmatan wasi'atan, ulama besar pada masanya, beliau menyebutkan contoh pengkhianat. Siapakah sebenarnya pengkhianat? Kita tahu amanah sifat terpuji, sifat yang agung. Begitu juga kebalikan daripada amanah, khianat, pengkhianatan, sifat rendahan, sifat yang buruk. Imam Al-Fudail bin Iyad, beliau menyebutkan siapakah pengkhianat. Kata beliau, man ra'a min akhin lahu munkaran, man ra'a min akhin lahu munkaran, siapa saja yang melihat, man ra'a min akhin lahu munkaran, siapa saja yang melihat pada saudaranya melakukan hal-hal yang mungkar, hal-hal yang keji, hal-hal yang tidak baik, fadhahika fi wajhih, kemudian dia tertawa. Fadhahika fi wajhih, kemudian dia tertawa. Ada seseorang melakukan hal yang tercela, hal yang buruk, hal yang kotor. Lantas datang temannya yang melihat hal tercela tersebut, hal yang kotor tersebut. Fadhahika fi wajhih, kemudian temannya malah tertawa, seakan-akan kagum, seakan-akan merasa hebat. Faqad khanah, maka ketahuilah sebenarnya dia adalah pengkhianat. Orang yang tertawa tersebut bukan temanmu, dia pengkhianat. Makanya jangan pernah berteman dengan orang-orang seperti ini. Dia akan mengkhianatimu, dia akan menelantarkanmu, dia tidak akan peduli dengan dirimu. Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, ketika kita melihat kemungkaran, apa yang kita lakukan? Kita cegah. Fayughayyirhu biyadihi. Cegah ketika seseorang melakukan kemungkaran, cegah dengan tanganmu. Orang melakukan sesuatu yang tercela, dicegah. Mungkin yang melakukan kemungkaran tersebut adalah orang yang lebih tua mungkin dari kita, atau mungkin lebih mulia kedudukannya di tengah masyarakat daripada kita. Ada cara lain, kata Nabi, bilisanih, dengan ucapannya nasihati orang tersebut. Bahkan seandainya kita khawatir Kalau kita nasihati, orang tersebut malah melunjak. Malah kita yang jadi sasarannya. Maka kata Rasul, fabiqalbi, ingkar kemungkaran tersebut dengan hatimu. Wadzalika dha'aful iman, itu selemah-lemah iman. Ini bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Makanya kata Fudail bin Iyad, ketika seseorang melakukan kemungkaran, seseorang melihat saudaranya, temannya melakukan kemungkaran, dia tidak mencegah. Fadhahika fi wajhihi, malah dia tersenyum, senang, bangga, bahkan sebagian yang lain membuat jempol. Hayu. Faqad khana, dia itu pengkhianat. Jangan berteman dengan orang seperti itu. Sering kita lihat hal-hal yang seperti ini, terutama ketika kita di tempat-tempat umum. Ada di sana anak-anak yang melawan orang tua, datang temannya memberi tanda seakan-akan hebat sekali dia melawan orang tuanya. Atau seorang santri melawan gurunya, temannya yang lain tertawa seakan-akan hebat yang dilakukan. Ketahuilah, dia bukan sahabatmu, dia pengkhianat. Oleh karenanya, hiasi diri-diri kita dengan sifat amanah, bisa dipercaya. Jauhi diri kita daripada sifat khianat, pengkhianat. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, potongan hadis yang disebutkan oleh Syekh pada hadis ke-6 ini, yaitu wal muhajir, adapun orang yang berhijrah, yaitu man hajara ma nahallahu anhu. Adapun orang yang berhijrah, yaitu orang yang menjauhi ma nahallahu anhu, apa-apa yang Allah larang. Inilah orang yang berhijrah. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hijrah sendiri memiliki dua makna. Hijrah memiliki dua makna. Makna pertama secara hissiyah, secara nyata. Hijrah secara nyata. Hijrah secara nyata ini yaitu berpindahnya seseorang dari negeri kafir atau negeri yang dipenuhi dengan kebid'ahan atau negeri yang dipenuhi dengan maksiat, ke negeri Islam. Ke negeri Islam yang mengamalkan sunnah, yang menampakkan syiar-syiar Islam. Inilah makna hijrah secara hissiyah yang nampak. Dan ini hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, juga telah diamalkan oleh Nabi dan sahabatnya. Ketika para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Habasyah, atau ketika Nabi bersama sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pada saat itu Mekah dipenuhi dengan kesyirikan, bahkan masyarakat di sana memerangi sunnah, memerangi Islam, disyariatkan hijrah. Dan hijrah ini disebut dengan hijrah makna hissiyah, yang nampak. Adapun yang kedua, yaitu hijrah secara ma'nawiyah, secara ma'nawi, secara makna. Yaitu engkau meninggalkan kejelekan. Berbeda dengan hissiyah yang nampak, yaitu berpindahnya anggota tubuh, berpindahnya jasad satu tempat ke tempat yang lain. Adapun maknawi berbeda, yaitu engkau meninggalkan kejelekan. Itu juga disebut hijrah. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pernah ditanya, "Fabi ayyul iman afdal?" Iman yang seperti apa yang paling utama? Keimanan yang bagaimana yang paling utama? Kemudian Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan keimanan yang paling utama adalah al-hijrah. Engkau hijrah. Kemudian penanya menanyakan kembali, qala famal hijrah? Apa itu hijrah? Qala, kemudian Rasulullah menjelaskan apa makna hijrah, yaitu tahjuru as-su, engkau meninggalkan kejelekan. Dari sini kita ketahui bahwasannya hijrah juga bisa dimaknai dengan ma'nawi, secara makna, yaitu meninggalkan kejelekan. Ada makna hijrah yang lain, yaitu ketika seseorang senantiasa berada di dalam ketaatan, senantiasa berada di dalam ibadah ketika terjadi fitnah, ketika terjadi musibah, cobaan. Kata Nabi, al-ibadatu fil harji kahijratin alayya. Beribadah fil harji. Al-harji disebutkan oleh para ulama maknanya adalah fitnah, ketika terjadi cobaan, ketika terjadi musibah. Ketika datang zaman tersebut, fitnah, musibah, seseorang senantiasa berada di dalam ibadah, kata Rasul, kahijratin ilayya, maka seakan-akan dia berhijrah kepadaku. Maka inilah yang seharusnya ada pada diri seorang muslim, seorang mukmin. Ketika terjadi fitnah, dia menjaga seluruh anggota badannya, menjaga lisannya, menjaga perbuatannya. Dia fokuskan dirinya dengan ibadah, maka orang tersebut seakan-akan dia berhijrah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ahabati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Muhajir man hajara ma nahallahu anhu, orang yang berhijrah yaitu orang yang menjauhi ma nahallahu anhu, apa-apa yang Allah larang. Dari hadis yang disebutkan ini termasuk makna hijrah secara hissiyah atau maknawiyah? Man yadhkur, siapa bisa sebutkan? Enggak ada Zaid, enggak ada yang tunjuk tangan. Ayo. Alif. Hah? Hissiyah. Perhatikan. Bani. Maknawiyah. Secara maknawi dia tidak berpindah tempat. Kalau hissiyah nampak, dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Adapun ini yang disebutkan oleh Syekh, yang disebutkan oleh Nabi, yaitu orang yang berhijrah, yaitu siapa saja yang menjauhi apa yang Allah larang. Jasadnya tidak berpindah, namun dia menjauhi apa yang Allah larang. Makanya disebut hijrah secara maknawi, bukan hissi. Kemudian Syekh rahimahullah beliau menyebutkan, fasara sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan al-hijrah. Apa makna hijrah? Hijrah allati hiya fardu 'ainin 'ala kulli muslimin bi annaha hijratuz dzunubi wal ma'asi. Hijrah merupakan fardu 'ain. Hijrah merupakan fardu 'ain. Hijrah maknawi merupakan fardu 'ain yang harus ada pada setiap muslim. Kenapa? Li'annaha hijratuz dzunubi wal ma'asi. Karena yang disebut dengan hijrah maknawi yaitu dia menjauhi dosa-dosa, wal ma'asi, dan maksiat-maksiat. Dan ini harus dijauhi oleh siapa saja. Apakah dia orang yang alim atau dia seorang yang jahil, orang yang muda atau yang tua, orang yang lemah atau yang kuat, dia harus berhijrah dengan hijrah secara maknawi, berbeda dengan hissi. Ini tidak diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin. Bahkan dahulu ketika diperintahkan hijrah oleh Nabi alaihi salatu wasalam, sahabatnya ke Habasyah, tidak semua hijrah, hanya beberapa. Menunjukkan kalau hijrah secara hissi hukumnya tidak wajib bagi seluruhnya. Adapun hijrah secara maknawi, maka ini wajib bagi seluruh kaum muslimin. Wa hadzal fardhu la yasqutu an kulli mukallafin fi kulli halin min ahwalihi. Dan kewajiban ini la yasqut, tidak terjatuh, tidak gugur, an kulli mukallafin, dari semua orang atau setiap orang yang telah mukallaf, telah dibebankan syariat, tidak akan terjatuh, fi kulli halin min ahwali, dari setiap keadaan mereka, apapun keadaan mereka, maka berhijrah, menjauhkan dirinya dari dzunub, dosa-dosa, wal ma'asi, dari maksiat-maksiat, wajib hukumnya. Tidak akan terjatuh ketika telah diwajibkan syariat bagi orang tersebut. Fa inna Allaha harrama 'ala 'ibadihi intihak al-muharramat. Karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagi seluruh hambanya untuk menjauhi segala hal-hal yang diharamkan dan menjauhi maksiat-maksiat. Tidak ada pengecualian. Ketika perkara haram harus ditinggalkan. Berbeda dengan hal-hal yang sifatnya perintah. Ketika hal-hal yang sifatnya perintah, maka di sana kita bisa mengerjakan semampu kita. Hal-hal yang sunnah bisa kita kerjakan semampu kita. Namun perkara yang haram ini tidak bisa kita tinggalkan semampu kita. Kenapa? Karena memang harus ditinggalkan. Mampu tidak mampu harus ditinggalkan. Apapun keadaan kita, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh di sini. Itulah makna hijrah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kemudian potongan terakhir dari hadis yang beliau sebutkan, yaitu tentang orang yang berjihad. Siapakah orang yang berjihad? Kata Nabi, wal mujahidu man jahada nafsuhu fi ta'atillah. Adapun orang yang berjihad, yaitu siapa saja yang bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah. Siapa saja yang bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah, inilah orang yang berjihad. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan apa makna dari al-mujahid, orang yang berhijrah. Fasara al-mujahidu bi'annahu, fasara al-mujahida, beliau menafsirkan mujahid bi'annahu, yaitu jahada nafsahu ala ta'atillah, yaitu orang yang senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah. Itulah orang yang berjihad di jalan Allah. orang yang senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah, maka mereka disebut orang yang berjihad. Kenapa demikian? Fa'innan nafsa mayyalatun ilal kasli anil khairat. Karena sesungguhnya, kata Syekh, nafsa, jiwa-jiwa manusia, mayyalah, condong, jiwa-jiwa manusia senantiasa condong, ilal kasli anil khairat, condong kepada kemalasan di dalam kebaikan. Ini sifat manusia, malas untuk melakukan kebaikan, menganggap remeh kebaikan. Bahkan buktinya ada sebagian manusia, ketika kita ajak untuk kembali kepada Allah, bertaubat, mengajak mereka ke masjid, ke tempat-tempat yang penuh dengan kebaikan, terlebih ketika usianya masih muda, mereka akan menjawab, nanti saja, saya masih muda, masih ada kesempatan untuk melakukan kebaikan. Menunjukkan jiwa manusia malas untuk melakukan kebaikan. Karenanya disebutkan, ta'awwadul khaira fa'innal khaira bil'adah. Lakukanlah senantiasa kebaikan, senantiasa lakukan kebaikan. Kenapa? Fa innal khaira bil adah. Karena sesungguhnya kebaikan bil adah. Karena kebiasaan. Ketika kita terbiasa melakukan kebaikan, maka akan mudah bagi diri-diri kita. Dahulu, ketika kita hendak bangun untuk sholat subuh umpamanya, malas tubuh kita untuk bangkit dari ranjang-ranjang kita. Namun bertambahnya waktu, seiring berjalannya waktu, kita biasakan diri kita untuk melakukan kebaikan, menjadi mudah. Ta'awadul khaira fa'innal khaira bil'adah. Lakukan senantiasa kebaikan, karena kebaikan tersebut karena kebiasaan. Kenapa kita merasa capek dalam melakukan kebaikan? Karena tidak biasa. Kenapa ada sebagian orang mudah melakukan puasa Senin Kamis? Karena terbiasa. Kenapa ada manusia mudah baginya untuk bangun malam salat tahajud, salat witir? Karena terbiasa. Begitu juga ketika seseorang senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik, ketika terjadi sesuatu yang mengagetkannya, yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan yang baik. Kenapa? Terbiasa. Ta'awwadul khaira fa innal khaira bil 'adah. Lakukan terus-menerus kebaikan. Karena kebaikan didapatkan karena kebiasaan. Makanya jangan lelah melakukan kebaikan. 1-2 kali sulit. Namun ketika senantiasa kita lakukan, dia akan mudah. Karenanya disebutkan oleh Nabi, seseorang yang senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah, dia juga seorang yang berjihad di jalan Allah. Wa ammaratun bisu, dan jiwa-jiwa manusia ini senantiasa mengajak kepada kejelekan. Innan nafsa la ammaratun bisu, Karena sesungguhnya jiwa-jiwa manusia senantiasa mengajak kepada kejelekan, keburukan. Makanya ketika seseorang melawan kebiasaan ini, maka dilanjutkan oleh Allah, illa man rahima rabbi, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Artinya jiwa-jiwa mereka tidak dicondongkan kepada keburukan. Jiwa-jiwa mereka tidak terpengaruh dengan keburukan. Karena sifat asal daripada jiwa-jiwa manusia, mereka mengajak kepada kejelekan. Sifat asal manusia, jiwa mereka mengajak kepada kejelekan. Illa man rahima rabbih, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Makanya ketika seseorang berada di atas ketaatan kepada Allah, melawan kebiasaan jiwanya yang mengajak kepada kejelekan, maka orang tersebut pun disebut orang yang berjihad. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun jihad yang paling utama, jihad yang paling agung, yaitu jihad ala kitalil a'da, ketika seseorang memerangi musuh-musuh Allah. Inilah jihad yang paling agung, bil qawli wal fi'li, baik jihadnya tersebut bil qawli, dengan mulutnya dia membantah musuh-musuh Allah, dia menerangkan kejelekan-kejelekan, dia tunjukkan manusia kepada kebenaran, termasuk jihad yang paling afdal. Wal fi'li, ataupun dia ikut berperang untuk menegakkan kalimat Allah. Fa innal jihada fi sabilillah zarwatu siyamiddin, merupakan puncak ketinggian daripada Islam. Makanya jihad yang model kedua ini adalah jihad yang paling agung. Kita membantah orang-orang yang sesat agar manusia kembali kepada kebenaran. Kita memerangi musuh-musuh Allah dengan pedang-pedang, dengan harta-harta kita, termasuk tentang amalan puncak dari ketinggian Islam. Namun hal itu tidak mengurangi kesempurnaan jihad ketika kita senantiasa taat kepada Allah, juga termasuk jihad. Kita melawan kemalasan pada diri kita, kita melawan jiwa-jiwa kita yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Ini juga termasuk jihad fi sabilillah. Inilah kandungan yang terdapat pada hadis yang keenam yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.